Indahnya kata saat kau nyatakan terima aku, bahagiakan diriku. Namun pedihnya kata saat ku dengarkan cerita, kau juga cinta dia. Tak cukupkah ku untuk dirimu? Tak cukupkah ku kau buat hancur tak berarti? Sudah puaskah kau beri-beri menduakan cintaku dengan yang lain? Apakah ku harus akhiri semua? Biarkanlah ranjang luka cabik hatiku, atau diam dan menangis tanpa air mata. Perihnya kata kau juga cinta dia. Tak cukupkah ku untuk dirimu? Tak cukupkah ku kau buat? Air mata.